قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي وأخواتي في الله بارك الله فيكم إن شاء الله pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang sempat tertunda, barakallahu fikum. Tayyib, yaitu dari kitab Qawaidul Arba, 4 kaidah yang membantu kita untuk memahami, untuk mengerti antara tauhid dan syirik. Tayyib. Kaidah yang pertama apa Pak Gunawan? Pak Gunadi. Terus? Poin yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul mereka mengakui tauhid rububiyah, yakini tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Mereka yakin itu semua Allah yang melakukannya. Barakallahu fikum. Hanya saja yang mereka tidak bisa menerima dari dakwahnya Rasul adalah dakwah tauhid. Mengajak beribadah kepada satu Tuhan, itu yang mereka tidak bisa menerimanya. Barakallah. Baik. Dari kaidah yang pertama ini, kira-kira siapa yang akan terbantah? Abu Faruk. Dengan kita mengetahui kaidah yang pertama atau latar belakang sejarah kaum musyrikin, di situ akan ada beberapa kelompok yang terbantah dengan keyakinan mereka dan statement mereka. Siapa? Kenapa? Kenapa mereka? Ya mereka ibadah kepada Allah. Kalau kaum musyrikin kan gak mau nyembah kepada Allah. Kuliahnya cacat. Tidak sempurna gitu. Terus? Mereka ya. Dengan kata lain, barakallahu fikum, yaitu pihak-pihak yang memiliki keyakinan atau mengeluarkan pernyataan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul itu memang ya tidak percaya sama Allah 100%. Ya. Kaum musyrikin di zaman Rasul barakallahu fikum tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberikan rezeki atau dalam urusan rububiyah. Barakallahu fikum. Baik. Siapa lagi yang akan terbantah? Siapa? Apa? Itu lain lagi itu, Pak. Tapi lama, iya, sampingan. Jadi terkait dengan mengambil asbab itu nanti akan kita bahas sebenarnya. Barakallahu fikum. Tergantung keyakinan dia. Ya, kalau dia meyakini bahwasannya obat budrek itulah yang menyembuhkan dia tanpa ada keyakinan Allah yang memberikan kesembuhan, itu bisa masuk dalam kategori syirik. Syirik akbar. Oh iya itu, Pak. Perlu diarahkan itu, Pak. Itu pun kita tidak bisa langsung menjazm. Karena itu masalah keyakinan, dalam artian belum tentu ketika mereka mengatakan tadi mereka 100% mempercayakan kesembuhannya kepada obat. Bisa jadi mereka menganggapnya itu sebagai sebab. Ya. Itu dianggap sebagai dengan sebab obat ini dia mendapatkan kesembuhan. Dan dia tidak menyandarkannya kepada Allah, itu bisa masuk dalam kategori syirik asghar. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Iya. Yang terbantah siapa ini, Abu Hafid? Selain dari kalangan Kuburiyun. Orang-orang komunis, karena mereka pada yang paling parah. Orang komunis, kenapa? Karena mereka mengikuti atau tidak yang yakin bahwa kita itu sebaiknya. Baik, labas. Iya. Yaitu dari sisi barakallahu fikum pemahaman komunis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau pencipta alam semesta yang itu merupakan fitrah, sesuatu yang memang sudah bawaan dari sana, dari fitrahnya umat manusia. Kelompok yang lain yang terbantah siapa? Ahli kalam apa itu, Pak? Nah, menurut ahli kalam keberadaan Allah itu harus dicari, nggak alami, harus adanya upaya mencari. Makanya yang mereka istilahkan nazar, meneliti, merenungi, meresapi. Kalau menurut mereka tauhid rububiyah itu bukan fitrah, tapi sesuatu yang harus diupayakan, dicari. Bukan itu. Apa? Apa, Bu Habib? Iya. Apa yang terbantah keyakinan mereka dengan kaidah pertama tadi? Iya. Dari sisi mananya? Terus? Itu sudah sama dengan yang komunis tadi. Artinya menolak itu merupakan fitrah. Iya. Menganggap itu sesuatu yang harus dicari. Artinya memang enggak langsung didapatkan. Itu sudah masuk dalam satu paket bantahan terhadap komunis. Ada yang lain? Pernyataan mereka atau ideologi mereka yang lain. Pak siapa namanya? Pak Musa. Abu Said, iya, apa, Pak? Belakangnya Mas Imam, Mas Imam ya? Iya, Mas Imam. Keyakinan filsafat yang mana itu yang terbantah dengan kaidah pertama ini? Itu belakangnya Mas Imam. Siapa? Abu mana? Abu Saleh. Ya, Abu Saleh. Wallahu a'lam. Hadi apa hujah itu? Hadi ya? Ah? Wallahu a'lam. Mana lagi? Ah, itu dia Pak Abdul Somad. Iya, apa itu Pak? Yang mana? Dicari, diteliti, sudah itu. Artinya menurut mereka nggak bisa pakai fitrah, ya tauhid rububiyah itu harus diteliti, dicari. Satu paket tadi. Yang lain yang saya inginkan, Pak Riono. Nggak ada pertanyaannya. Pertanyaannya bantahan. Pada kaidah yang pertama, yaitu terdapat bantahan bagi kelompok filsafat. Kaidah bahwasanya kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah, itu terdapat bantahan bagi ahli filsafat. Di antaranya tadi, di mana mereka mengatakan bahwasanya yang namanya tauhid rububiyah itu harus dicari, ya, diteliti, nggak bisa datang dengan sendirinya. Yang kedua apa? Selain itu. Yang kedua, sesuatu itu artinya dengan bekas. Satu contoh ya. Ketika kepala saya sakit, tek gitu, pasti ada yang mukul. Terus? Kalau ketika ada abu, maka dia bekas perkara. Karena adanya gunung, adanya langit, pasti ada yang menciptakan. Oh, bukan itu pertanyaannya, Pak. Itu sisi yang lain. Itu bantahan untuk barakallahu fikum pihak-pihak yang mengingkari adanya Tuhan. Dengan itu tadi, kalau mereka dari sisi mereka yakin Tuhan itu ada, tapi kita butuh cari. Gitu loh. Ahli filsafat yang memiliki keyakinan demikian, mereka yakin alam ini ada yang mencipta, yang mengatur, tapi itu harus kita cari, kita buktikan. Jadi barakallahu fikum, bantahannya pada kaidah yang kita sebutkan. Ada yang lain? Ada yang tahu? Agun. Kenapa itu? Iya, karena kalau dipahami dari lahir dia ada Tuhan selain Allah, artinya orang kalau sudah percaya terhadap Allah saja itu sudah cukup. Nah, maka dari lahir harus digunakan menjadi tiada kesembahan yang tidak dipercayai kecuali Allah. Jadi pengakuannya bukan sekadar pada keberadaannya saja. Kurang, tapi hampir masuk. Itu terkait dengan penafsiran kalimat la ilaha illallah. Iya, bahwasannya ahli filsafat barakallahu fikum mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Iya, mereka memanakan la ilaha illallah ay la ma'buda taib la raziqa wala mudabbira wala khaliqah illallah. Orang-orang filsafat sebagian mereka memiliki penafsiran terhadap kalimat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itulah menurut mereka makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika seorang itu sudah memiliki keyakinan yang demikian, berarti dia seorang Muslim. Ya. Bahkan barakallahu fikum menurut ahli filsafat tauhid rububiyah ini adalah puncaknya tauhid. Iya. Seseorang ketika dia telah benar-benar yakin akan keberadaan Allah, kekuasaan Allah melalui proses penelitian tadi, kalau dia sudah sampai pada tingkatan itu, dia seorang muslim yang paling tinggi keimanannya. Barakallahu fiik. Sehingga ini terbantah. Gitu ya. Barakallahu fiik dengan kaidah tadi. Kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta, yang mengatur, memberikan rezeki kecuali Allah. Tapi apa? Ternyata Rasul masih tetap memerangi mereka. Kalau itu adalah makna dari kalimat tauhid, ya Rasul tidak akan perang dengan mereka. Ya. Kalau itu dianggap sebagai puncak dari tauhid, barakallahu fikum, Rasul juga tidak akan menghalalkan harta dan darah mereka. Barakallahu fikum. Itu faedah dari barakallahu fikum kaidah yang pertama. Dan merojaah dulu ya, karena sudah cukup lama. Kemudian kaidah yang kedua, apa yang disebutkan? Apa itu? Sudah tadi, filsafat. Iya. Filsafat sudah benar, cuman dari sisi mananya? Yang saya tanyakan itu, etikot mereka yang mana? Filsafat kan punya banyak keyakinan-keyakinan yang memang jauh dari Islam. Di antaranya tadi, keyakinan mereka yang mengatakan bahwasanya kewajiban pertama dalam Islam adalah nazar, yaitu meneliti. Ya. Kewajiban pertama dalam Islam adalah untuk mencari Allah. Maka terbantah dengan kaidah tadi. Kenapa? Itu masalah fitrah, perkara yang memang sudah ada pada manusia. Artinya enggak perlu dicari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan adanya Sang Pencipta. Kalau orang itu fitrahnya masih bagus, masih baik, maka dia tidak perlu mencari. Kemudian yang kedua, dari sisi orang-orang filsafat memiliki ideologi atau keyakinan bahwasanya tauhid rububiyah adalah puncaknya tauhid. Atau ketika mereka memanakan kalimat la ilaha illallah dengan makna tauhid rububiyah. Itu juga terbantah dengan kaidah yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Baik, kemarin juga yang sudah kita bahas kaidah yang kedua. Apa isinya kaidah yang kedua? Mas siapa ini? Abu Haidar, ya Abu Haidar. Baik, kaidah yang kedua, kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu punya pernyataan, saya atau kami tidak menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ya enggak benar kalau dikatakan kami itu nyembah mereka, enggak benar. Nah, tegas ya dari Al-Qur'an ya. Mana buduhum, jelas. Iya. Pernyataan kaum musyrikin mengatakan apa? Mana buduhum, kami itu tidak nyembah mereka kok. Baik. Tetapi apa? Mereka menjadikan Lata, Uzza dan Manat hanya sebagai perantara. Mereka anggap itu sebagai apa? Sebuah birokrasi yang harus dijalani sebagaimana di dunia. Iya. Lata, Uzza dan Manat, berhala-berhala yang ada, hanya sebagai perantara, hanya sebagai syafaat bagi mereka. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang kedua yang belum kita selesaikan. Barakallahu fikum. Baik, pada kaidah yang kedua ini siapa yang terbantah? Pak, siapa? Pak Abdullah. Enggak tahu. Oh, enggak hadir. Yang belakangnya Pak Abdullah, Pak. Kasih bibi. Pak siapa? Ya? Amin. Pak Amin, Pak Amin ya, Pak Amin. Siapa yang tanya, Pak? Oh, banyak sekali itu, Pak. Orang musyrikin, ahli bid'ah yang beramal tanpa ilmu. Luas itu, Pak. Jangan terlalu luas, Pak. Dikerucutkan lagi. Sampingnya, Pak. Amin. Pak siapa? Pak Arif. Ya, Pak Arif. Kuburiyun. Kenapa? Baik. Dengan kata lain, barakallahu fikum, ahli kubur atau kuburiyun, orang-orang yang biasa mengagungkan ya penghuni kubur atau biasa meminta-minta berkah ke sana, barakallahu fikum, apa argumennya? Kami enggak nyembah kok kuburannya orang-orang soleh, para wali. Kami hanya minta syafaat. Kami hanya menjadikan mereka sebagai apa? Wasilah saja. Sama persis dengan argumennya kaum musyrikin di zaman Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang kita bahas kemarin, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih ada beberapa pembahasan yang tersisa pada kaidah yang kedua. Qala al-Mustanif rahimahullahu taala, kata beliau, wasyafa'atu syafa'atani. Iya. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Ya. Ada syafaat yang ditiadakan, ada syafaat yang ditetapkan. Sehingga di dalam Islam tidak semua syafaat itu ditolak. Ya. Tidak juga semua syafaat itu ditetapkan. Islam memilah-milah, memberikan kriteria, kategori mana jenis syafaat yang bermanfaat. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kriteria kategori syafaat yang tidak diterima. Karena kalau kita membaca beberapa dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis memang menyebutkan ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang ditiadakan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak benar ya dalam menyikapi syafaat ini pukul rata. Barakallahu fikum. Karena nanti kalau kita melihat sikap ya orang-orang yang mengaku sebagai muslim dalam syafaat ini ada enggak jadi satu sikap, barakallahu fikum. Ada yang menolak secara mutlak. Syafaat itu enggak ada. Barakallahu fikum. Seperti dari kalangan orang-orang khawarij. Barakallahu fikum, ya. Mereka menolak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kabair. Pelaku dosa besar itu enggak bisa dapat syafaat Nabi. Jadi ya, padahal Rasul mengatakan syafaati li ummati li ahli kabair min ummati. Syafaat yang aku berikan untuk umatku diantaranya adalah untuk pelaku dosa dosa besar. Kalau orang-orang khawarij mengatakan ahli kabair tidak akan mendapatkan syafaat karena akan bertentangan langsung dengan prinsip mereka, ideologi mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu apa? Kekal di neraka. Sehingga karena prinsip awalnya memang mereka sudah salah, maka perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip tadi mereka tolak juga. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan sebagian ahli filsafat juga menolak adanya syafaat. Barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum sebagian kelompok yang menetapkan semua syafaat. Iya. Syafaat itu ada dan bisa memberikan manfaat secara mutlak tanpa mereka memberikan kategori atau kriteria syafaat yang bermanfaat itu apa. Gitu ya. Yang penting kalau Anda datang ke orang soleh minta syafaat, ya sudah, dikasih syafaat. Barakallahu fikum. Tanpa menyebutkan kriteria syafaat yang memenuhi apa? Standar Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga yang benar barakallahu fikum yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, syafaat itu apa? Dirinci ya, dipilah-pilah. Ada syafaat yang ditiadakan, ada syafaat yang ditetapkan. Jadi enggak pukul rata. Ya, tapi diklasifikasikan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lihat beberapa dalil ya. Kata beliau, fasyafa'atul manfiyah. Baik. Adapun syafaat yang ditiadakan adalah makanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya. Syafaat yang ditiadakan dalam Islam ada dua kriterianya. Yang pertama, syafaat yang diminta pada selain Allah. Jadi minta syafaatnya itu bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Itu sudah menyalahi apa? Prosedur. Ya. Minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan perantaranya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Seperti ketika Anda ingin minta syafaat melalui Rasul, ya. Maka katakan barakallahu fikum, Allahumma ya syafi'ni tayyib min Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah syafaat-Mu kepadaku melalui nabimu sallallahu alaihi wasallam. Itu prosedurnya. Jadi mintanya itu kepada Allah, kemudian menyebutkan siapa pihak yang menjadi perantara. Barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakan wahai nabiku, syafaat itu semuanya milik Allah. Jadi mintanya itu kepada yang memiliki. Ya, bukan perantara. Ini yang pertama, ya. Syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak bermanfaat ketika syafaat tadi mintanya kepada selain Allah. Yang kedua kata beliau, fima la yaqdiru alaihi illallah. Terkait dengan bentuk syafaatnya yang diminta itu apa? Iya. Barakallahu fikum. Yaitu ketika dia meminta syafaat untuk sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Syafaat untuk masuk ke dalam surga, syafaat untuk keluar dari neraka. Siapa yang punya wewenang? Allah. Ya dah. Yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga, yang bisa mengeluarkan dari neraka adalah Allah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Itu termasuk jenis syafaat yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Anda mintanya kepada Habib, "Bib, masukin gue ke surga, Bib." Iya, itu sudah apa? Salah. Iya. Kenapa? Karena minta sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta masuk surga kepada para habaib, Habib. Barakallahu fikum. Salah. Iya. Atau minta diampuni dosa-dosanya. Bib, ampuni dosa-dosa gue, Bib. Barakallahu fikum juga. Salah. Karena yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Barakallahu fikum. Sehingga ada dua kriteria yang disebutkan dulu di sini. Syafaat yang ditolak atau syafaat yang ditiadakan atau syafaat yang tidak bermanfaat, yaitu apa? Ketika mintanya kepada selain Allah. Yang kedua, pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Adapun dalilnya, wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Baik. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humu dhalimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli di situ. Ya, tidak ada apa? Transaksi tawar menawar di akhirat nanti, tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Hari di mana tidak ada yang namanya khullah, persahabatan. Hari tidak ada yang namanya syafaat. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang menjadi syahidnya di sini pada lafaz wala syafa'ah. Ya, pada hari kiamat nanti tidak ada yang namanya syafa'at. Maksudnya adalah syafa'at yang tidak memenuhi standar. Ya. Syafa'at yang menyalahi prosedur. Maka apa? Di hari kiamat nanti tidak bisa. Ya. Tidak berfungsi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum kita butuh ilmu. Ya, kita butuh bimbingan wahyu untuk mengetahui prosedur yang benar itu seperti apa dalam mencari syafaat. Iya. Standar syafaat yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Barakallahu fikum. Itu butuh yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Wa syafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu minallah. Sedangkan syafa'at yang ditetapkan di dalam Islam adalah syafa'at yang diminta dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang benar prosedurnya ya. Yaitu apa? Minta syafa'atnya kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik, kemudian baru setelah itu menyebutkan siapa perantara yang Anda harapkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan perantaranya, Islam juga memberikan apa? Kriteria. Enggak semua orang bisa dimintai atau enggak semua orang bisa menjadi syafi'. Iya, ada kriterianya, standarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dan terkait dengan masalah barakallahu fikum orang-orangnya ya yang ditunjuk secara resmi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pemberi syafaat, itu akan dibahas nanti pada barakallahu fikum kitab selanjutnya lebih detail ya. Barakallahu fikum. Baik, kalau boleh barakallahu fikum kita merinci ya terkait dengan hukum meminta syafaat, itu ada rincian. Di sini beliau hanya menyebutkan secara ringkas, bisa kita sebutkan lebih detail. Syafaat barakallahu fikum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah meminta syafaat terkait dengan urusan dunia. Ya, meminta syafaat terkait dengan urusan dunia, dan itu terjadinya juga di dunia. Barakallahu fikum. Syafaat itu kan artinya apa? Perantara, ya. Perantara bagi kita untuk melancarkan urusan kita. Barakallahu fikum. Nah, proses kita minta kepada perantara tadi agar urusan kita lancar, itu namanya meminta syafaat. Barakallahu fikum. Baik. Nah, terkait dengan hukumnya barakallahu fikum meminta syafaat terkait dengan urusan dunia, baik, terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum meminta syafaat untuk barakallahu fikum perkara-perkara kejelekan. Ya. Minta syafaat untuk perkara kejelekan. Barakallahu fikum. Seperti apa contohnya? Hah? Contohnya seperti barakallahu fikum, ya, menyogok hakim Mahkamah Agung. Ya. Nah, orang yang tadinya sudah divonis sebagai seorang koruptor gitu ya, harusnya menjalani hukuman berapa tahun hukuman bagi koruptor? Tergantung berapa yang dia korupsi ya. Paling lama berapa, Pak? Enggak tahu, Pak. Saya yang tahu. Pak Jono. Enggak tahu. Anggaplah 30 tahun. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian dia minta syafaat kepada hakim yang jauh lebih tinggi lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum, Pak. Ini ada uang 5 miliar. Iya. Baik. Yang 3 miliar dalam bentuk rupiah, yang 2 miliar dalam bentuk dolar. Iya. Tolong sampean tahulah gitu ya. Kasih keringanan. Kalau bebaskan enggak mungkin bakal ketahuan gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, paling enggak jadi 5 tahun lah hukumannya. Barakallahu fikum. Itu namanya syafaat dalam perkara ya yang haram. Barakallahu fikum. Baik. Maka hukumnya juga haram. Ya. Syafaat untuk perkara-perkara kejelekan, barakallahu fikum, hukumnya haram. Ada bisa yang mendatangkan contoh yang lain, Pak Gun? Syafaat untuk yang jelek selain menyogok hakim? Hah? Untuk naik jabatan? Kalau dia orang yang berhak, dalam artian dia ya memang punya banyak prestasi di perusahaan. Cuman kan ya tahu sendiri ya, birokrasi itu kalau nggak pakai gini-gini nggak naik-naik. Padahal memang dia sebenarnya berhak, tapi ya gitulah yang namanya birokrasi. Kalau nggak ada gini-gini ya nggak naik. Nah, ya makanya. Kriterianya diperjelas lagi. Nah, dalam artian barakallahu fikum itu apa? Meminta syafaat, ya, kepada mungkin pimpinan untuk memasukkan seseorang yang dia sebenarnya tidak berkompeten pada bidang itu. Berarti apa? Masukkan anak, saudara dalam sebuah perusahaan, padahal dia bukan ahlinya. Ini ya, dia bukan ahlinya. Barakallahu fikum. Tapi karena dia itu teman baik dengan kepala perusahaan tadi, barakallahu fikum, sehingga apa? Menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Itu termasuk apa? Syafaat yang jelek. Barakallahu fikum. Tapi kalau orangnya itu artinya barakallahu fikum, dia punya keahlian, punya skill di situ, iya. Kemudian memanfaatkan barakallahu fikum hubungan dekat gitu ya. Barakallahu fikum, maka tidak masalah, selama memang tidak ada aturan dalam perusahaan seperti apa, harus adanya apa, proses seleksi seleksi gitu ya, melalui proses yang barakallahu fikum transparan. Hey. Kalau tidak ada persyaratan seperti itu maka tidak mengapa, tapi kalau ada barakallahu fikum maka apa, termasuk bentuk ke menzalimi yang lain gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Itu contohnya. Kemudian yang kedua barakallahu fikum adalah syafaat dalam perkara kebaikan. Ya, syafaat dalam perkara kebaikan. Maka yang demikian barakallahu fikum diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, syafaat dalam perkara kebaikan barakallahu fikum. Baik. Contohnya siapa yang bisa mendatangkan? Pak Riano. Umpama saya punya utang dengan Abu Hafiz. Berapa juta? 5 juta. 5 juta. Terus? Kalau Kemudian ada minta tolong Haji Faruk untuk melunasinya. Kita minta syarat buat Haji Faruk. Gitu ya. Habis itu urusannya tinggal sama Abu Faruk ya. Abu Faruk lunaskan. Gitu ya Abu Faruk ya. Oh iya. Barakallahu fiikum. Tayyib. Itulah Mas, ya. Yaitu syafaat untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang. Ada lagi? Ada yang lain? Abdullah. Mau masuk sekolah. Wah, itu rawan ini masuk sekolah itu. Gimana gimana contohnya? Persyaratan. Ngapain pakai syafaat kalau gitu? Biar lebih kuat aja gitu ya. Itu rawan itu contohnya. Yang lain. Ya, gimana Pak? Umpama saya menjual tanah. Hmm. Kenalan saya itu kurang banyak. Hmm. Minta tolong Abu Faruk. Abu Faruk lagi, masya Allah. Abu Faruk ini enak diminta tolong ya. Oh gitu ya. Baik, labas. Masuk. Ayo yang lain, Mbah Fit. Gimana gimana? Itu akhirat. Nanti itu. Oh, Pak Somad. Kalau motor Pak Somad ya. Wah, yang banyak channelnya ternyata Tuban ini ya. Itu ya minta carikan gitu ya, yang murah bagus gitu ya. Hai, barakallahu fiik. Nah, gimana gimana? Nah. Masa sih? Tuban ini serem-serem orangnya dah. Oh gitu ya. Taib, labas, barakallahu fikum. Ya, itu beberapa gambaran syafaat dalam hal kebaikan dan itu barakallahu fikum diperbolehkan bahkan dianjurkan. Adapun dalilnya, barakallahu fikum. Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 85. Surat An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang bagus, yang baik, maka dia akan mendapatkan apa? Jatah bagian dari syafaatnya tadi. Baik. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan waman yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek untuk perkara-perkara yang jelek, maka dia juga akan dapat jatahnya, kebagian saham. Iya. Tergantung kadar kejelekan yang dia sebarkan. Barakallahu fikum. Adapun dari hadis barakallahu fikum, di antaranya hadis tayyib di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Bukhari, Rasul mengatakan isfa'u tujaru. Isfa'u tujaru. Hendaknya kalian memberikan syafaat dalam perkara kebaikan, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan syafaat kejelekan ya. Dari hadis terkait dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha pada kasus yang dialami oleh sahabat Usamah bin Zaid. Ada kasus seorang wanita Makhzumi ya, wanita Quraisy ya, ningrat berdarah biru nyolong. Nah, gitu ya. Jadi yang punya penyakit nyolong itu bukan orang redahan saja. Kadang juga orang yang punya ya martabat juga masih nyolongan. Dan wanita ini mencuri sudah masuk dalam kategori hukum had, merebihi seperempat dinar. Sehingga hukumnya apa? Potong tangan. Sano ya. Marsi gadis gitu ya, perawat masa dipotong tangan. Akhirnya apa? Keluarganya berupaya dengan kuat barakallahu fikum agar apa? Hukum had tadi tidak diterapkan. Akhirnya mereka rembukan sopo iki sing enak iki dimintai syafaatnya, mendatangi Usamah bin Zaid karena tahu kedekatan beliau dengan Rasul dan betapa sayangnya Rasul kepada Usamah. Akhirnya dibujuk-bujuk Usamah. Akhirnya kan ya wis lah tak coba. Ya. Saya coba ya. Para kawin sudah Usamah buka pembicaraan. Ternyata Mihwan Rasul marah besar. Rasul mengatakan, "Atashrau fi haddin min hududillah?" Usamah, kamu mau memberikan syafaat untuk hukum Allah Subhanahu wa taala? Baik, wallahi kata Rasul, iya. "Law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad, putriku sendiri yang mencuri, tak potong tangannya. Apalagi wanita tadi. Barakallahu fikum. Sudah dimarahi sama Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Baik. Itu menunjukkan barakallahu fikum dalam bab syafaat kejelekan dalam perkara dunia itu diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Itu terkait dengan syafaat dalam urusan dunia. Ya, sehingga ada yang dibolehkan di dalam Islam, ada yang tidak boleh. Yang kedua, barakallahu fikum, terkait dengan syafaat urusan akhirat. Ya, syafaat terkait dengan urusan akhirat tadi. Syafaat untuk apa? Bisa masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, atau diampuni dosa-dosanya, atau pengen naik level ya surganya. Jadi tingkat 1 jadi tingkat 2 barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum ada rincian juga di sini. Ada 4 keadaan. Baik. Keadaan yang pertama, dia meminta syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mintanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Baik. Ya Allah, berikanlah syafaat-Mu untukku agar menjadi ahli jannah atau terbebas dari neraka. Barakallahu fikum. Maka yang demikian barakallahu fikum ini yang disyariatkan. Ya, hadza huwal masyru'. Baik. Yang kedua, dia meminta syafaat untuk urusan akhirat dari makhluk. Baik. Barakallahu fikum, yang hidup dan hadir. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Maka barakallahu fikum, hal ini tidak diperbolehkan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta syafaat kepada makhluk barakallahu fikum yang hidup ya dan hadir. Itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti ucapan ya, kun li syafi'an yaumal qiyamah. Ya. Hendaknya engkau menjadi syafaat, pemberi syafaat bagiku ya pada hari kiamat. Itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga itu kemungkinannya terjadi hanya pada para sahabat. Barakallahu fikum. Iya. Adapun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat mereka ya. Untuk orang yang masih hidup dan hadir, misal Anda minta syafaat kepada seorang kiai, kepada seorang syekh, kepada seorang ustaz, dia masih hidup, Anda ngomong kepada dia di hadapannya, ustaz, pak yai, syekh, tolong ya nanti di hari kiamat saya dikasih syafaat. Itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Kenapa barakallahu fikum? Alasannya, sayyid, iya. Karena kita tidak bisa memastikan apakah orang tersebut pada hari kiamat nanti termasuk pihak yang selaku pemberi syafaat. Kita kan gak tahu akhir hayat hidup seseorang. Pada saat itu Anda lihat dia adalah seorang kiai, seorang syekh, ya, seorang ustaz. Tapi kita kan gak tahu. Iya, siapa tahu dia di akhir hayatnya pena takdir berbicara lain. Ya lah. Ada beberapa kasus orang yang tadinya kiai malah murtad menjadi seorang pendeta. Ada apa enggak ada? Ada. Gitu ya. Ada seorang kiai, seorang syekh, seorang ustaz, barakallahu fikum, yang tayyib dia menjadi ahli maasi atau menjadi ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga atas dasar itu barakallahu fikum untuk poin yang kedua ini ya, itu hanya diperbolehkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Baik. Keadaan yang ketiga barakallahu fikum. Keadaan yang ketiga yaitu meminta syafaat kepada para anbiya, yang meminta syafaat kepada para nabi barakallahu fikum. Maka ini diperbolehkan dengan dasar hadis syafaatul uzma. Ya, diperbolehkan dengan dasar hadis syafaatul uzma. Yaitu ketika semua manusia ya di padang mahsyar mereka menunggu proses yang namanya hisab. Itu kan enggak langsung ya. Jadi semuanya nunggu dulu sampai mereka merasakan siksaan padang mahsyar karena pada saat itu matahari didekatkan. Iya. Akhirnya pada apa? Ribut juga ya. Antum bisa bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat kumpul semuanya di padang mahsyar. Bisa bayangkan enggak raminya dan sumpeknya. Barakallahu fikum. Ya dah. Antum coba saja kalau dorosyah itu. Kalau sudah ngantri di WC itu ya. Wah, itu sudah macam-macam gitu ya. Barakallahu fikum. Ini belum proses kapan hisabnya kan belum tahu mereka. Akhirnya mereka mendatangi para anbiya, para nabi agar menyampaikan kepada Allah proses hisab mereka untuk diadakan barakallahu fikum. Baik. Namun semua para anbiya yang dimintai angkat tangan ya. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Keadaan yang keempat barakallahu fikum, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang gaib ya. Yang tidak ada di hadapan Anda dan dia tidak bisa mendengarkan ucapan Anda. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian muharramah diharamkan. Iya. Diharamkan minta syafaat kepada orang yang sudah mati atau orang yang jauh dari Anda dan dia tidak bisa mendengarkan ucapan Anda, ya. Jadi Anda menyampaikannya bukan lewat SMS atau telepon, enggak, tapi sekedar ngomong saja. Anda meyakini dia mendengar ucapan Anda, itu termasuk perkara yang diharamkan, bahkan bisa dimasukkan dalam kategori kesyirikan. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu seperti yang terjadi di kalangan kaum musyrikin. Mereka minta syafaatnya kepada sesuatu yang sudah mati. Barakallahu. Iya. Termasuk bukan ketika di akhirat nanti itu. Syafaatul udhma itu kan terjadinya ketika di akhirat nanti. Barakallahu fikum ya. Khusus untuk nabi. Iya. Iya. Jadi yang untuk sekarang yang bisa kita lakukan minta syafaat kepada Allah. Iya, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita menyebutkan pihak yang kita harapkan. Ya Allah, berikanlah syafaat-Mu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya kata beliau wasyafi mukarramun ya bisyafa'ah wal masyfu'u lahu huwa man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Baik. Kata beliau syafi pihak yang menjadi perantara dia termasuk pihak yang dimuliakan. Gitu ya. Jadi kita itu kalau menjadi perantara itu termasuk kemuliaan barakallahu fikum. Iya. Terkait dengan masalah dunia ataupun terkait dengan masalah akhirat. Jadi ketika ada saudara kita atau teman kita yang meminta kita menjadi perantara itu merupakan sebuah kehormatan. Berarti dia apa? Menghormati kita, memberikan sebuah kehormatan, kepercayaan. Iya. Misal Abu Faruk tolong dong ya. Jadi perantara saya ya untuk mencari jodoh gitu ya. Misal barakallahu fikum. Itu berarti apa? Anda diberikan sebuah kehormatan. Barakallahu fikum. Berdasarkan ucapan beliau. Iya, jadi pihak yang menjadi perantara, pihak yang barakallahu fikum dimintai perantara itu termasuk pihak yang dihormati dengan syafaat tadi. Sedangkan pihak yang diberikan syafaat barakallahu fikum dia adalah orang-orang yang Allah ridai ucapan dan amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini beliau memberikan keterangan kepada kita barakallahu fikum terkait dengan standar syafaat ya. Yang barakallahu fikum memenuhi standarnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, yaitu pihak yang meminta syafaat harus pihak yang Allah ridai dan telah mendapatkan izin dari Allah. Begitu juga pihak yang memberikan syafaat. Pihak-pihak yang memang sudah Allah berikan izin, tunjuk ya resmi memberikan syafaat dan juga dia termasuk pihak-pihak yang Allah ridai. Ya. Sehingga kedua-duanya harus ada syarat ini. Barakallahu fikum. Mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ucapan Allah Subhanahu wa taala kama qala Allah kama qala taala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan tiada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan orang-orang yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga dalam surat An-Najm Allah mengatakan wa kam min malakin Bismawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bisa bermanfaat sedikit pun syafaat mereka melainkan bagi orang-orang yang telah Allah ya izinkan dan Allah ridai. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah yang lainnya masih ada terkait dengan masalah syafaat, insya Allah akan kita bahas pada kitab berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana biasanya ba'da maghrib insyaallah ada ta'lim lagi tafsir juz amma. Coba ya. Ya. Qabul barakallahu fikum. Monggo. Itu dalam keterangan para ulama termasuk takalluf. Termasuk memberatkan diri. Karena Rasul telah memberikan keterangan, bimbingan yang sangat jelas. Artinya kalau memungkinkan bagi kita untuk menyentuh Hajar Aswad atau menciumnya, sudah tentu. Tapi kalau enggak memungkinkan cukup memberikan isyarat. Termasuk ya termasuk yang jelek bisa dikatakan. Kan di sana itu biasanya ada yang ini ya, menyediakan jasa biasanya. Kadang kadang anak-anak kecil yang memberikan jalan bagi kita untuk dekat dengan Hajar Aswad. Dan itu biasanya menzalimi yang lain biasanya. Malah ikut yang kanan kiri mendingin. Nah, itu kan sudah kezaliman namanya. Ini termasuk kesalahan, salah satu kesalahan dalam pelaksanaan manasik haji. Tidak perlu. Ya, tergantung memang kalau Allah berikan kemudahan bagi kita ada istilahnya memang takdirnya kita bisa menyentuh langsung ya kita laksanakan. Kalau enggak ya cukup memberikan isyarat. Tidak perlu dengan membayar orang-orang. Allah taala alam bismillah. Nah, itu yang saya bilang nanti. Belum. Iya. Sabar. Boleh. Urusan dunia. Boleh. Ya, artinya kita minta mendoakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita anggap orang-orang yang soleh. Boleh. Tapi memang di situ ada keterangan dari mereka, para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tidak boleh keseringan. Terkhusus kita mintanya dari satu orang, sering sekali. Iya. Karena memang orang itu kita anggap masya Allah gitu ya. Kita pernah sekali minta doakan dia, ternyata apa? Manjur, makbul. Wah, gini. Asli gini. Doanya langsung ini. Nah, itu dikhawatirkan justru kita akan jatuh dalam kesyirikan. Menjadi ahli jannah gitu. Enggak. Itu kan enggak menjazem. Kita minta didoakan agar kita di golongkan menjadi ahli jannah. Artinya kita tidak menjazam dan kita tidak menganggap dia yang memberikan kewenangan tadi. Sekedar harapan kita. Ada lagi, Pak Riono? Enggak ada, Pak ya? Apa, Pak? Meminta fatwa kepada Allah SWT. Kita berdoa langsung kan sudah bisa. Kenapa harus sama? Kalau sama, perantaranya apa? Ya, tadi. Nadi. Nabi kan sudah tidak ada sekarang, sudah meninggal. Iya. Artinya kita mengharapkan pada hari kiamat nanti Rasul memberikan syafaat kepada kita. Kita kan tidak tahu apakah kita nanti di hari kiamat menjadi ahli jannah atau ahli nar. Ya dah. Misal kita menjadi ahli nar, kita berharap syafaat beliau mengeluarkan kita. syafaat beliau untuk ahli kabair. Kalau kita ditakdirkan sebagai ahli jannah, paling tidak naik tingkat. Berdoanya boleh sekarang atau? Iya, berdoanya kita sekarang meminta syafaat kepada Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya doanya gimana? Contoh doanya ini tadi yang disebutkan tadi. Allahumma ya, syafi' li min Muhammadin atau min Rasulika Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamah. Seperti itu. Nah, kita minta syafaat kepada Allah langsung bisa, itu memiliki keutamaan. Ketika kita minta syafaat kepada Allah melalui Rasul, itu juga ada keutamaannya. Di situ mengandung, selain kita minta syafaat kepada Allah, di situ ada unsur ta'zim, ya, pengagungan kita kepada Rasul, bagaimana kita memposisikan beliau. Itu kan nanti Rasul pada hari kiamat memiliki yang namanya maqamul mahmud yang disebutkan dalam doa azan itu. Ya itu tadi. Berarti kan kita secara tidak langsung di situ ada poin ibadah ta'zim, pengagungan kepada Rasul, memuliakan beliau, menghargai kedudukan beliau yang memang Allah kasih tempat di situ. Jadi ada poin ibadah yang lain di situ. Walaupun langsung juga bisa. Ada lagi? Bolehkah kita itu berwasilah dengan seumpama seperti ini? Kita tercetus seolah-olah kita itu beristighosah, karena mungkin banyak orang yang mungkin mengancam kita, kita minta lolos dari ancaman orang-orang yang banyak berusaha mengancam kita dengan tawasul, dengan wasilah seperti ini. Ya Allah, saya ini jelek-jelek begini, walaupun banyak dosa, saya selalu mentaufikkan engkau, ya Allah, saya minta. Dengan mentauhidkan Allah sebagai wasilah, boleh nggak? Boleh. Itu namanya berwasilah dengan amal soleh kita sendiri, bukan amal soleh orang lain. Itu boleh dengan dasar apa hadis? Kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Ya, mereka kan berwasilah dengan amal mereka sendiri-sendiri. Iya, yang satu orang yang berbakti sama orang tua, yang satu seorang yang pernah apa? Tidak melakukan zina, ya. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Mengembangkan apa itu? Katanya anak yatim. Hah? Mengembangkan apa? Iya, mengembangkan harta anak yatim. So, apa? Berhasil dikasihkan ke semua. Itu kan amalan-amalan yang ikhlas semua itu. Menunjukkan tauhid, ketulusan yang luar biasa. Tidak. Karena kita tidak boleh. Karena kan kita belum tahu kita mampu mengerjakannya atau tidak, gitu ya. Sama dengan pembahasan tawasul dengan amal solehnya orang lain atau kedudukan kesolehan orang lain. Itu kan nanti ada pembahasan bertawasul dengan jah kedudukan orang soleh. Sholatnya sudah dia kerjakan, yang dibahas tadi kan yang belum dikerjakan. Berarti apa perintah itu untuk sholat yang sudah dikerjakan? Iya, jelas. Untuk amal sholat yang sudah dia lakukan, yang ada dalam nas konteks hadisnya seperti itu. Amal sholat yang sudah dia kerjakan, bukan amal sholat yang belum dikerjakan. Itu terlalu birokrasinya jelimbet. Ngapain yang belum dikerjakan? Yang amal soleh yang sudah dia kerjakan, yang jadi yang sesuai dengan prosedurnya tadi, amal soleh yang sudah dia kerjakan, bukan yang belum atau yang masih dalam angan-angan dia. Itu yang bisa dijadikan wasilah kita. Iya. Doa itu termasuk amal soleh juga. Ada lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada, fadhlullah.